secantik bahasa untuk kupuji adinda. Tiada gambar secantik lukisan untuk kutunjuk perasaan. Mustika kanda, namun musim berubah, suasana bertukar, tapi ikatan mesra sikit pun takkan longgar. Tiada kata secantik bahasa untuk kupuji adinda. Kanda, namun musim berubah, suasana bertukar, tapi ikatan mesra sikit pun takkan longgar. Tiada kata secantik bahasa untuk kupuji adinda.